بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخوتي في الله حفظني وحفظكم الله dalam pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari hukum bepergian ke negeri-negeri kafir. Maka sekarang kita akan mempelajari tentang tinggal di negeri kafir. Hukum tinggal di negeri kafir, pembahasan tentangnya butuh untuk didahului dengan penyebutan syarat tinggal di negara kafir. Ada dua syarat utama seorang muslim diperbolehkan tinggal di negara kafir. Atau lebih tepatnya tiga syarat. Ada tiga syarat utama seorang muslim diperbolehkan tinggal di negara kafir. Syarat yang pertama dan kedua sama dengan. Syarat pertama dan kedua hukum bepergian ke negara kafir. Syarat pertama dan syarat kedua, tinggal di negara kafir, sama dengan syarat pertama dan syarat kedua, bepergian ke negeri kafir. Syarat yang pertama adalah, sebagaimana telah kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya, seseorang memiliki ilmu. Ilmu syar'i yang dengannya ia bisa menolak syubhat-syubhat. Yang kedua, seseorang memiliki keimanan yang bisa menghalanginya dari syahwat. Kemudian syarat yang ketiga, dia mampu menampakkan keislamannya, yaitu dia bisa mendirikan salat lima waktu, salat Jumat, salat berjamaah, dia tidak dihalangi dari berpuasa di bulan Ramadan dan seterusnya. Dia bisa menampakkan keislamannya. Kemudian, pembahasan yang setelahnya adalah macam-macam bentuk tinggal di negeri kafir dan hukumnya. Macam-macam tinggal di negeri kafir dan hukumnya. Macam yang pertama, seseorang tinggal di negeri kafir dalam rangka mendakwahkan Islam. Seseorang tinggal di negeri kafir dalam rangka mendakwahkan Islam. Maka ini adalah salah satu macam dari berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan hukumnya fardu kifayah bagi yang mampu. Hukumnya fardu kifayah bagi yang mampu. Tapi dengan syarat, dakwahnya bisa diwujudkan tanpa ada yang menghalanginya. Dakwahnya bisa diwujudkan tanpa ada yang menghalanginya. Macam yang kedua, seseorang tinggal di negeri kafir dalam rangka mempelajari keadaan mereka, kemudian memperingatkan manusia agar tidak terperdaya dengan mereka. Seseorang tinggal di negeri kafir dalam rangka mempelajari keadaan orang-orang kafir, kemudian memperingatkan manusia agar tidak terperdaya dengan mereka. Ini hukumnya juga sama dengan macam yang pertama, termasuk di antara berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam yang ketiga, dari tinggal di negeri kafir, adalah menunaikan kebutuhan negara Muslim. Menunaikan kebutuhan negara Muslim. Dan mengatur hubungan antara negara Muslim dengan negara kafir. Seperti misalnya menjadi duta besar. Duta besar negara Indonesia untuk Perancis misalnya. Dia tinggal di Perancis sebagai duta besar dalam rangka memenuhi kebutuhan negara Indonesia, mengatur hubungan negara Indonesia dengan negara Perancis tersebut. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah sebagaimana tujuan ia tinggal di sana. Kalau tujuan ia tinggal di sana tersebut sebagai duta besar misalnya, demi kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, maka ini merupakan perkara yang baik. Adapun misalnya tinggal di sana dalam rangka mengatur, misalnya ini sebagai contoh saja, impor minuman keras misalnya ke negara Islam, nah ini tentunya tidak boleh. Jadi hukumnya sesuai dengan hukum tujuan ia tinggal di sana. Kemudian, macam yang keempat dari tinggal di negeri kafir adalah seseorang tinggal di negeri kafir untuk sebuah tujuan tertentu yang sifatnya mubah. Seperti perdagangan, pengobatan, dan yang semisal dengannya. Maka hukumnya boleh sesuai dengan kebutuhan. Misalnya seseorang butuh tinggal di negara Jerman misalnya untuk mengobati penyakitnya yang tidak bisa ia dapatkan pengobatannya di negara Islam. Ia butuh untuk tinggal di sana selama 3 tahun misalnya. Maka boleh sesuai dengan kebutuhan. Kemudian macam yang kelima, seseorang tinggal di negara kafir untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia. Untuk mempelajari ilmu-ilmu dunia. Maka hal ini diperbolehkan dengan syarat. Diperbolehkan dengan syarat. Contohnya dulu misalnya kita dapati banyak dari kalangan kaum muslimin mengambil S1 atau S2 atau S3 di negara-negara kafir, di Perancis atau di Jerman atau di Inggris atau di Amerika Serikat dan yang lainnya. Ini hukumnya boleh tapi dengan syarat. Atau dengan ungkapan lain, tidak boleh kecuali apabila terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Syarat pertama, kedua, dan ketiga sama dengan syarat tinggal di negeri kafir. Syarat pertama, kedua, dan ketiga sama dengan syarat tinggal di negeri kafir. Dan ini berlaku bagi seluruh macam-macam yang telah kita pelajari. Syarat tinggal di negeri kafir ini berlaku bagi macam-macam yang sudah kita pelajari, termasuk macam yang kelima ini. Apa yang pertama tadi? Yang pertama, dia memiliki ilmu syar'i yang bisa menghalanginya dari syubhat atau bisa menolak syubhat. Yang kedua, dia memiliki keimanan yang bisa dengannya ia terhalang dari syahwat, yang bisa menghalanginya dari syahwat. Yang ketiga, dia bisa menampakkan keislamannya. Syarat yang keempat, dia memiliki kematangan akal. Dia memiliki kematangan akal yang dengannya ia bisa membedakan mana yang bermanfaat, mana yang bermadarat, dan dia bisa melihat masa depan yang jauh. Berdasarkan syarat ini, tidak sepantasnya mengirimkan remaja-remaja kaum muslimin yang belum memiliki kematangan akal ke negeri-negeri kafir. Ini berbahaya sekali bagi akhlak mereka, agama mereka. Kemudian syarat yang kelima. Syarat yang kelima, ilmu dunia yang dipelajarinya tersebut akan bisa memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin dan tidak didapati pengajarannya di negeri-negeri kaum muslimin. Ilmu dunia yang ia pelajari tersebut di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi kaum muslimin dan tidak didapati pengajarannya di negeri-negeri Islam. Adapun kalau dalam mempelajari ilmu tersebut tidak ada maslahat bagi kaum muslimin, ya tidak usah. Ataupun ilmu tersebut bisa dipelajari di negeri-negeri kaum muslimin. Misalnya di Indonesia. Ada yang mengajarkannya. Ya sudah. Belajar saja di Indonesia. Kemudian. Ini ya, sudah. Ini 5 syarat. 5 syarat. Seseorang tinggal di negara kafir untuk belajar. Maka kalau ada kerabat kita mau belajar ke luar negeri, apakah itu mengambil S1, S2, atau S3, atau ada yang mengikuti diklat 1 tahun, 2 tahun, atau yang semisalnya, atau praktek kerja misalnya, disampaikan kepadanya dengan hikmah syarat-syarat ini, 5 syarat, seseorang diperbolehkan belajar ilmu dunia di negeri kafir. Kemudian setelahnya, macam yang keenam dari tinggal di negeri kafir, yaitu tinggal di negeri kafir untuk menetap di sana menjadi warga negara negeri kafir. Ini adalah macam yang paling berbahaya. Kenapa? Karena dia tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir. Maka ini sepantasnya dijauhi oleh seorang mukmin muslim, karena sangat membahayakan agamanya, keimanannya, keislamannya, membahayakan pula keluarganya nantinya, anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya akan bisa terpengaruh dengan kekafiran yang menyebar secara luas di sekelilingnya. Nas'alullaha as-salamata wal-afiyah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mohon tambahan-tambahan faedah terkait dengan hijrah ini dicatat dengan rapi, dengan baik. Dan mengingatkan kembali bahwa ini ana ambil secara ringkas dari syarah Al-Usul Al-Thalatha li Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardha. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.